Mitra bisnis Jawa Pos menulis, investor asing migas mengeluh dan membeberkan kisah horor tentang iklim investasi di Indonesia yang termasuk undang-undang bisa direvisi sehingga tidak ada kepastian hukum. Tumpang tindih aturan, perilaku korup, juga adanya ancaman pidana yang dikaitkan tuduhan perusakan lingkungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi Pri Agung Rahmanto. Pak Agung, apa komentar Anda? Subjektif ya, maksudnya baru dari mereka. Saya perlu kasih tahu gini, undang-undang itu direvisi justru untuk mengamankan kepentingan mereka juga gitu. Jadi jangan antipati terhadap perubahan undang-undang. Dan negara mau merubah undang-undang ya berhak tuh ya, untuk menata yang lebih baik gitu. Jadi gini loh, undang-undang itu memang perlu direvisi karena memang ada yang salah secara konstitusional gitu. Tapi perlu diketahui perubahannya itu justru akan lebih untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik sebetulnya bagi investor itu sendiri gitu. Jadi nanti kalau undang-undang itu dibenerin, yang akan mendapatkan manfaatnya investor itu sendiri. Kenapa? Karena undang-undang itu diubah untuk salah satunya memperbaiki masalah perpajakan yang selama ini dikeluhkan, memperbaiki masalah cost recovery yang selama ini dikeluhkan sama mereka, kan gitu sebenarnya. Kalau yang lain-lain, memang ginilah, memang iklim investasinya lagi nggak kondusif, ya banyak faktor. Ada yang birokratis, ada yang dioperasional, pembebasan lahan juga sulit, itu ya betul gitu. Ya, otonomi daerah gitu kan, itu juga menambah repot, itu betul semuanya. Cuman jangan terus kemudian mengatakan mengubah undang-undang itu membuat mereka jadi tidak pasti, kebalik itu. Undang-undang itu diperbaiki supaya memberikan kepastian yang lebih baik bagi investasi itu sendiri gitu. Membereskan masalah pembebasan lahan itu kan butuh koordinasi yang lebih baik gitu dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Birokrasinya disederhanakan gitu. Kemudian tidak perlu mengeluarkan peraturan-peraturan yang sifatnya tumpang tindih. Seperti cost recovery itu sudah diatur di dalam kontrak ya, tidak perlu diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Kemudian undang-undang revisinya dipercepat selesainya sehingga memberikan kepastian. Lalu ada saran lain Pak agar iklim investasi migas kita dapat semakin meningkat? Kalau membuat terobosan supaya investasinya lebih baik, ya sebetulnya pemerintah harus melakukan kegiatan eksplorasi awal sendiri sih, untuk meningkatkan data geologi yang dimiliki sehingga ketika ditawarkan ke investor itu kualitas datanya lebih baik. Jadi secara risiko turun gitu risikonya investor, seperti itu. Demikian Pri Agung Rahmanto, saya Giri Sadewa.